mencintaimu setulus hatiku, seluruh ragaku. Ku rela diriku terjerat cintamu, oh kekasihku. Cintailah aku seperti dirimu, sayangilah aku selamanya. Ku telah tersentuh melihat sikapmu menyayangimu.